Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Kita masih di jawazimul mudhari', penjazem-penjazem fi'il mudhari' yang menjazmkan dua fi'il, sampai pada ayyana. Qala sya'ri wa misalu ayyana qauluka ayyana talqani ukrimka. Contoh ayyana, ucapanmu ayyana talqani ukrimka, di mana saja kamu menemuiku, aku memuliakanmu. Ya, di mana saja kamu bertemu aku memuliakanmu. Di sini fi'il syaratnya talqa, jawabnya ukrim. Talqa tanda jazmnya dengan hatfu harfillah, ukrim dengan sukun. Kita baca penjelasan al-mu'alik terhadap i'rabnya. Qala al-mu'alik, ayyana ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain wa huwa maf'ulun fihi. Dia kedudukannya maf'ul fihi, dorof mabniun ala al-fath fi mahalli nasbin ala dhorfiyyah zamaniyah. Menduduki kedudukan nasab sebagai dhorof zamaniyah, keterangan waktu. Talqa fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun bi ayyana wa alamatu jazmi hatfu harfil 'illah wa huwa al-alif. Tanda jazmnya dan membuang huruf 'illah itu alif, karena ada fathah di akhirnya. Ini tanda yang dibuang itu alif. Li'anna aslahu hakadha talqani, karena asalnya demikian, talqani. Falamma dakhala 'alaihi al-jazimu khudifal alifu, maka tatkala penjazm masuk atasnya maka dibuang alif sebagai tanda jazm. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta, wa nunu lil wiqayah, wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ukrim fi'il mudhari'un wa huwa jawab syarti wa jazaohu majzum bi ayyana. Wa alamatu jazmihi sukunu dhahiru 'ala al-mim, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa qawlu syair, contoh yang kedua ucapan syair, fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzili, di mana saja angin berhembus kamu singgah. Fi'il syaratnya ta'dil, jawabnya tanzil, tanda jazmnya dengan sukun. Qala al-mu'alik, qailuhu Umayyatu bin Ibnu A'ilata al-Umawi. Yang mengucapkan bait ini adalah Umayyah bin A'ilah al-Umawi, wa rabbuhu al-fa' ala hasabin maqablaha. Fa' tergantung atau sesuai dengan yang sebelumnya. Ayyana ismu syartin jazimin yajzimu fi'layan mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin ala dhorfiyah, wal-amilu fihi ta'dil ma za'idatun. Namanya za'idah. Ta'dil fi'lun mudhari'un majzumun bi'ayyana wa alamatu jazmihi sukun wa huwa fi'lu syart. Wal ba' harfu jarrin wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jarri, wal jar wal majruru muta'alliqan bi ta'dil, arrihu fa'ilun li ta'dil marfu'un bihi wa 'alamatu rafi dhamma dhahira 'ala akhirih. Ta'dil bihi rihu, rihunya fa'il. Naam. Wa tanzili fi'lun mudhari'un jawabu syarti wa jazaa'u majzumun bi ayyana wa 'alamatu jazmi as-sukun 'ala akhirih. Wa hurrika bil kasri lil qafiyati, di harakati kasrah tanzili karena saja dalam bait syair. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru hiya. Asyhadu ayyana haitsu jazimat fi'laini wa huma ta'dil wa tanzil. Syahidnya ayyana, di mana dia menjazmkan dua fi'il, yaitu ta'dil dan tanzil. Qala wa misalu aynama. Pindah ke penjelasan yang berikutnya itu aina. Qauluka aynama tatawajjah talqa sadiqan. Di mana saja kamu menuju, kamu akan menjumpai teman. Tatawajjah fi'il syarat, talqa jawab syarat. Tatawajjah tanda jazmin dengan sukun, talqa dengan membuang huruf ilah yaitu alif. I'rabnya. Aina ismun syart, ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain mabni al-fathi fi ma'inas bin ala dhurfiyah al-makaniyah. Ma za'idatun tatawajjah fi'lun mudari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun bi'aynama. Wa alamatu jazmi sukun dhahiru ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Talqa fi'lun mudari'un wa huwa jawabu syarti wa jazauhu majzumun bi'aynama. Wa alamatu jazmi hadfu harfil illah wa huwa al-alif. It asluhu hakadha talqa dan alif maksurah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Sadiqan maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhirih. Wa qawlu ta'ala aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Ini dalam Al-Nahl ayat yang ke-76. Wa daraba Allahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu wa la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Allah membuat permisalan dua orang laki-laki, salah satu dari keduanya itu bisu, tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia menjadi beban bagi maulanya. Aina ma yuwajjihu, kemana saja dia disuruh, layak di bi khairin, dia tidak dapat mendatangkan satu kebaikan pun. Di sini yuwajjih fi'il syarat, layak di jawab syaratnya. I'rabnya. Aynama ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain mabni alal fathi fi mahalli nasbin ala dhurfiyah. Ma za'idatun wa yuqalu fiha silatun wa taukid. Dalam ayat dikatakan silah wa taukid, bukan za'idah, ta'adduban bil Qur'an. Yuwajjihu fi'lun mudari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun bi aynama. Wa alamatu jazmi sukunu dhahir alal ha al-ula. Yuwajjih. Wal ha'u thaniyatu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa la nafiyatun ya'ti fi'lun mudhari'un wa huwa jawabu syarti wa jazaa'uhu majzumun bi aynama. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil 'illah wa huwa al-ya'. It asluha hakadha ya'ti dengan ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Al-ba' harfu jarrin bi khairin ismun majrurun bil-ba' wa alamadu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhiri wal-jar wal-majrur muta'alikan bil-fi'li ya'ti. Wa aina ma takunu yudrikhumul mautu. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menemui kalian. Fi'il syaratnya takunu, jawab syaratnya yudrik. Takunu tanda jazmnya dengan hadfu nun karena afalu khamsah, yudrik dengan sukun. Surat An-Nisa ayat 78. I'rabnya aina ismu syartin jazimin mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin khobar muqaddam li takunu. Aina ma khobarnya takunu. Idza qulna inna takunu naqisatun. juga kata, kita katakan takunun nakisah, butuh isim dan khobar. Amma idza qulna innaha tammatun fa aina fi ma'nas bin ala dzarfiyah muta'alliqun bi takunu. Adapun kalau kita katakan takunun ini tamah hanya butuh fa'il saja, maka aina menduduki kedudukan nasab sebagai dzaraf berkaitan dengan takunu. Ma silatun wa taukidun, silah dan taukid, takunu fi'lun mudhari'un majzumun bi aina ma. Wa alamatu jazmi hadfun nun. Ya, tanda jazmnya dengan membuang nun ya na'u minal amsilatil khamsah. Wa huwa fi'lu syart. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in ismu takunu ala takdiriha naqisatan. Kalau ditakdirkan kalau ini naqisah, kita anggap naqisah berarti wawunya isimnya. Wa amma ala takdiriha tamatan fal wawu fi mahirin fa'il. Kalau takununya ini kita takdirkan tamah, maka wawunya fa'il. Walalif fariqatun wa yudrik fi'lun mudhari'un wa huwa jawabu syarti wa jazu'u majzumun bi aina ma. Wa alamatu jazmi sukunu dhahir 'ala al-kaf ula. Tanda jazmi dengan sukun pada kaf yang pertama. Yudrik. Wal kaf atsaniyatu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi ma'a nasbin maf'ulun bih. Wal mim alamatul jam'i. Al-mautu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'i dhamma dhahira 'ala akhirih. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Memperhatikan i'rab-i'rabnya itu dihafalkan kalau bisa ya, atau sering-sering dibaca, insya Allah nanti bisa mudah dalam meng-i'rab kalimat dalam bahasa Arab. Baik, naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.